السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والطلبة، من البنين والبنات رحمكم الله جميعا، seorang laki-laki sebelum menikah ada yang menginginkan istri yang cantik, elok rupanya, baik parasnya, indah fisiknya. Dan ini adalah sesuatu yang manusiawi, wajar, cita-cita dan dambaan setiap pria. Namun akan tetapi tidak semua keinginan sesuai dengan harapan. Tidak semua maksud dan tujuan selaras dengan kenyataan. Ternyata dia mendapatkan istri yang sangat jauh dari kriteria. Subhanallah, ya sinilah jodoh. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain, tapi semua sudah terjadi. Bahkan ayahnya sempat memberikan arahan untuk dilepas saja. Diceraikan istrinya. Tapi dia coba berusaha untuk sabar. Hari demi hari kemudian dia melihat sang istri ini ternyata adalah seorang wanita yang rajin dalam hal ibadah. Bahkan taat kepada mertua, laki maupun perempuan. Berbakti kepada ayah dan ibu suaminya. Tutur katanya halus. Bicaranya istri ini sopan. Cara bercakap juga santun. Budi pekerti dan adabnya tinggi. Akhlaknya mulia. Sekian waktu bergaul, suami ini kemudian merasa puas. Yang sebelumnya tadi apa? Panggang jauh dari api, jauh dari kriteria. Adanya pas-pasan, gak menarik. Tapi dengan ini semua suami menjadi puas. Apalagi setelah dia mendengar ternyata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan ad-dunya mada', dunia ini letaknya kenikmatan. Di sini ini dunia letaknya kesenangan. Apa yang tidak ada? Beraneka ragam kesenangan, kegembiraan yang ada di muka bumi. Dunia mata, dunia ini letaknya kegembiraan, kesenangan. Wa khairu mata'id dunia, dari semua kenikmatan yang terbaik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang soleha. Lelaki tersebut sadar. Yang sebelumnya dia sempat kecewa. Wajar, lelaki manusia pengen yang terbaik. Kriteria saat ini dia yakin. Ternyata sang istri adalah pahlawan di balik layar rumah tangganya yang senantiasa mendatangkan kesejukan dan ketenangan. Dia tambah legowo, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaji, dengar lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Imam Al-Hamdani, Al-Syikh Muqbil, Muhaddith Ad-Diyar Al-Yamani. Dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Nabi SAW sempat bersabda kepada sahabatnya Al-Faruq Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizu bihi al-mar'u. Wahai Umar, maukah anda saya kasih tahu harta terbaik yang menjadi simpanan lelaki, harta berharga milik kita? Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha sarratka. Yaitu wanita salihah. Apa kriteria wanita salihah? Ketika anda memandangnya, masya Allah, obat pelipur lara. Anda melihat dia dingin, tenang. Anda melihat dia gembira. Mungkin gembira karena fisiknya bagus secara zahir, atau gembira karena akhlaknya indah secara batin, atau gembira karena ketaatan, ketakwaan, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak gembira? Suami yang baik pasti akan senang. Melihat suami asik, melihat suami gembira, senang dengan akidahnya, imannya, semangatnya, ketekunan dia. Tidak berkata kecuali kebaikan. Wa idza amaraha ata'atka. Kalau sudah diperintah, tidak pakai nunggu 9 kali dipanggil. Sekali nurut, sekali datang, sekali manut. Tak suka bantah. Jarang mengeluh. ridho, kona'ah atas pemberian yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Diperintah suami, taat. Wa idza ghaba anha hafizat, kan namanya suami, dia keluar rumah bekerja menggais rezeki, cari maisha, kebutuhan sehari-hari yang itu merupakan kewajiban dia, pintu dijaga. Suami tidak ada di rumah, tahu rumah ini adalah kehormatan, sehingga dia lindungi kehormatan dirinya, kesucian dirinya, dan juga kehormatan suaminya, karena istri adalah auratnya suami. Maka istri menjadi palang kuat untuk menjaga ini rumah tangganya. Maka lelaki tersebut meyakini ternyata kecantikan bukan segala-galanya. Lelaki tersebut menyadari bahwasanya fisik penentu kebahagiaan di dalam tangga, bukan menjadi barometer. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkadang kita ini mendengar ucapan yang menggelitik, membuat hati ini penasaran. Bisakah kita ini yang tanpa ada masalah? Bisa enggak kita membina rumah tangga tanpa menghadapi problem? Ya setiap pasutri gak ada yang mau susah. Ada istri yang mau susah? Semua istri gak ada yang mau susah. Selalu mereka akan berharap kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan istri ini dari jenismu sendiri. Bayangkan, pernikahan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu tanda keagungannya. Kita diberikan wanita sama-sama manusia, bukan makhluk halus. Bisa diajak bicara, komunikasi. Litas kunu ilaiha, supaya kalian cenderung kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan suami istri ini kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, yang itu semua merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, muslim yang berakal, muslimah yang bijak, tidak akan menginginkan terpaan topan, nah, kerenggangan di antara kasih sayang suami kepada istrinya. Akan tetapi, yang namanya kita ini hidup di dunia, badai biasanya datang. Dan ini realita yang harus dihadapi. Dan hempasan badai ini kadang-kadang kuat. Bisa jadi rumah tangga porak-poranda. Bisa jadi rumah tangga ini hancur. Anak-anak menjadi korbannya. Maka bagi setiap muslim dan muslimah yang menginginkan baiti apa? Jannati, rumahku adalah surgaku, maka dia harus membina rumah tangga bahagia sedikitnya di atas 5-6 hal. Nah, poin yang pertama, membina rumah tangga dengan agama. Ini wajib. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bawalah bahtera rumah tangga ini kepada bimbingan Islami. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah anfusakum, diri-diri kalian, dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah, perintah Allah Subhanahu wa taala wajib untuk dilakukan. Sehingga menjadi kewajiban bagi suami untuk mengarahkan istri dan anak-anaknya supaya finish pada pelabuhan sakinah, mawaddah, dan rahmat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wajib bagi kita ngantarkan mereka sampai finish. Nah, ketika sampai pada firman ini, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Berkata Ad-Dhahhak ibn Muzahim, seorang mufassir dari kalangan para tabi'in, mengenai ayat di atas, beliau berkata, hakun alal muslim an yu'allima ahlahu. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajari keluarganya. Gak bisa mengajari keluarganya, arahkan kepada orang-orang yang bisa mengajari mereka. Kata Ad-Dhahhak, hakun alal muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi. Kewajiban bagi setiap muslim untuk mengajari keluarganya, termasuk kerabat, wa imaihi, bahkan hamba-hamba sahaya, wa abidihi, laki-laki maupun perempuan, ma faradallahu alaihim, atas kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala haruskan kepada mereka, wa ma nahahumullahu anhu, dan larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, maka kepala rumah tangga yang baik akan mengajak keluarganya mendalami ilmu. Ini tanda berarti suaminya adalah orang soleh. Walhamdulillah pada saat ini, di zaman-zaman ini, kita diberi banyak kemudahan. Yang punya kemampuan, punya keluasaan, dia bisa pakai kendaraannya, mengajak istri anak-anak hadir di halaqoh taklim, majelis ilmu. Kalaupun jaraknya jauh, tidak mampu, saat ini sudah ada live streaming, bisa didengarkan di radio, channel-channel yang diisi oleh asatidz ahli sunnati wal jamaah, maka ini kenikmatan di atas kenikmatan. Banyak di antara kita ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum belajar tapi manja. Tidak hadir kecuali ustaz-ustaz yang dia pilih. Yang kalau nyampaikan materi buat orang tidak ngantuk, baru hadir. Suaranya lantang. Kalau yang lemah, lembut, males mau datang ke masjid. Kalaupun datang ke masjid, jenggotnya nempel di dadanya, alias tidur. Belum tentu sehari sekali dia datang. Ini sudah seminggu sekali, keadaannya seperti ini, akan dapat apa? Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, hajatuna ilal ilmi akthar min hajatina ila ta'ami wa syarab. Kebutuhan kita kepada ilmu melebihi daripada kebutuhan kita dari makanan dan minuman. Maksimal 3 kali sehari. Adapun kebutuhan kita kepada ilmu ala adadi anfasik, mengikuti kebutuhan nafasmu, tidak bisa dihitung berapa kali kita nafas dalam sehari semalam. Ya, seperti itu butuhnya Anda kepada ilmu. Ilmu tidak akan datang kepada dirimu sampai Anda yang mendatangi ilmu. Butuhnya kita kepada ilmu seperti butuhnya kita kepada nafas. Karena kenapa? Ilmu adalah gizinya hati. Maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu adalah keluarga kita yang paling dekat. Ajarkan kepada mereka, naam, ilmu syar'i. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum apa? Ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ketika sampai pada ayat ini berkata Al-Fudhal ibn Iyad dan selain beliau, para ulama, ketika sampai pada ayat ini mereka mengatakan akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Wal ikhlasu ma kana lillah. Ikhlas itu yang mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak pengen pujian manusia, gak pengen apapun dari kenikmatan dunia, haram mengharapkan akhirat. Wassawabu ma kana ala sunnah, dan yang benar ibadah mengikuti petunjuk Nabi. Kalau itu ada, berarti benar. Kalau itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa ikhlas? Bagaimana kita bisa tahu ibadah ini, amalan ini sesuai dengan bimbingan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah tidak, kecuali melalui perantara apa? Ilmu. Makanya ilmu bukan kegiatan sampingan. Ada waktu dikerjakan, gak ada waktu ditinggalkan lah. Sampai wafat kita butuh dengan ini. Maka bimbing dirimu, jadilah Anda pemimpin untuk dirimu sendiri dan istrimu, berikut anak-anakmu. Oleh sebab itu perintah Nabi SAW, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'. Perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat umurnya mereka 7 tahun. Perintah untuk mengerjakan sholat berarti juga perintah untuk mengajarkan kepada mereka tata cara sholat. Tak mungkin mereka mengerjakan sholat kalau enggak diajar, enggak dibimbing, enggak dikasih tahu. Oleh sebab itu kata Imam Adh-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah, beliau mengatakan hakun 'alal muslim, kewajiban bagi seorang muslim an yu'allima ahlahu, mengajarkan istrinya, budak-budaknya, anak-anaknya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan begitu pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, coba diperhatikan rumah tangga indah, potret cerminan yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rumah tangga di atas agama. Rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa aiqadha ahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Rahimallahu muran, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki, seorang suami bangun malam. Kerjakan apa? Tahajud. Wa aiqadha ahlah. Dia tidak pengen kebaikan itu untuk dirinya saja. Dia bangunkan istrinya. Fasolat, istri itu pun ikut sholat bersama dia. Fa'in abad, kalau istri rewel, istri ngeroweng, istri ngomel, dibanguni jam 2, dibanguni jam 3, matanya ceket, kata orang Jawa, lengket, tak mau dibuka, nadhaha fi wajhil ma, ambil air, perciki wajahnya. Alhamdulillah istri-istri kita tidak ada yang punya sabu hitam. Ada yang punya sabu hitam? Perciki wajahnya. Tapi harus sabar. Sekali diperciki, dua kali diperciki, kadang suami emosi. Gayung nanti yang berbicara. Rahimallah imra'atan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita, sekarang istrinya. Masya Allah. Wanita salihah. Nah, qomat minal lail. Alarm bunyi, dia dulu yang bangun. Nah, salat. Qomat wa salat. Ambil wudu, dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Mungkin suami capek barangkali. Nah, sulit untuk beranjak dari tidurnya. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Suaminya menolak, diperciki air kepada wajahnya. Senang enggak kita ini kira-kira? Diperciki air tiap malam sama istri kita. Senang enggak? Mestinya gini. Nah, ini potret dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didikan rumah tangga di atas bimbingan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis ini cara terbaik untuk bangun dari lelapnya tidur. Tidak bisa tahajud, tidak bisa qiyamul lail, minim witir. Minim apa? Witir. Imam Ahmad bahkan punya mazhab, orang kalau tidak witir tidak diterima persaksiannya. Karena kenapa? Witir adalah ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak bisa bangunkan istri, istri tidak bisa bangunkan suami, paling tidak kondisi palingan adalah witir. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, mengerjakan ibadah ini, wa ana raqida mu'tarida. Pada saat itu saya dalam keadaan tidur melintang di hadapan beliau. Seolah-olah Aisyah ini di hadapan arah kiblat menjadi sutrohnya, menjadi penghalang. Aisyah dalam keadaan tidur melintang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat menuju kepada Aisyah. Fa idza arada an yutir ay qadhani. Ketika beliau sudah selesai salat tahajud qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Fa idza arada an yutir, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan salat witir, ay qadhani, baru saya dibangunkan. Ini kadar terendah ketika bangun malam. Tidak bisa bangunkan istrinya tahajud. Bangunkan istrinya apa? Sholat witir. Maka baiti jannati, membina kehidupan rumah tangga bahagia, yang pertama di atas bimbingan agama. Bukan cuma apa? Cinta. Cinta saja dalam rumah tangga tidak cukup. Love you. Itu anak-anak SMP, anak-anak SMA. Rumah tangga muslim panjang. Masanya jauh. Jarak perjalanannya luar biasa. Butuh kesabaran. Tidak cuma cinta. Betapa banyak suami tidak cinta sama istrinya, tapi rumah tangga mereka penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak harus, tidak wajib. Ada seseorang mendatangi Umar ibn al-Khattab. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya amirul mu'minin, inni la uhibbu zaujati, wahai amirul mu'minin, saya tidak senang sama istriku. Kata amirul mu'min, kata Umar ibn al-Khattab, innal bait la yubna ala al-hub, rumah tangga gak dibangun cuma berdasarkan modal aku cinta kamu. Gak dibangun di atas modal cinta. Kenapa? Karena rumah tangga butuh pengorbanan. Rumah tangga butuh pengabdian. Rumah tangga butuh perjuangan. Ibnul Jauzi rahimahullah punya kitab yang namanya Sayyidul Khatir. Dalam kitab ini beliau buat satu bab unik. Buat satu bab aneh. Buat satu bab memukau. Sikap suami ketika sudah tidak cinta kepada istrinya. Sikap suami ketika sudah tidak apa? Cinta kepada istrinya. Kemudian menyebutkan kisah Abu Uthman An-Nisaburi rahimahullah. Abu Uthman An-Nisaburi pernah ditanya oleh muridnya, ma hiya arjal amal indak? Wahai seorang alim, wahai guru kami, apa amalan yang engkau harapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahalamu? Perbuatan apa yang kamu harapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak ini menjadi timbangan amal kebaikan dirimu pada hari kiamat? Abu Uthman An-Nisaburi menyampaikan kisah. Dijawab dengan apa? Cerita. Kana fi sabwati, dulu ketika saya remaja. Ini ketika saya masih kecil. Ketika saya masih muda. Kata Abu Uthman An-Nisaburi rahimahullah. Yajtahidu ahli fin an atazawwaj. Keluargaku ini semangat sekali mau nikahkan saya. Berbagai macam jurus sudah dipakai supaya saya ini kawin. Fa'abait, saya enggak mau. Ibuku, tanteku, bibiku, pamanku makso. Alah alayya. Dengan sangat supaya saya cepat kawin. Saya enggak mau, saya muda. Saya tolak. Umur masih panjang. Faja'atni imra'ah. Dalam satu waktu, dalam satu hari, tiba-tiba datang seorang wanita kepadaku. Dia mengatakan, ya Aba Uthman, inni hawaituk. Wahai Abu Uthman, saya ini suka dengan kamu. Saya senang denganmu. Saya asik sama kamu. As'aluka billahi an tuzawwijani. Saya minta Anda dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, nikahi saya. Pengen enggak? Antum? Hah? Hah? Bujang semua ini di masjid. Datang wanita tidak diketahui. Muncul, wahai Abu Uthman, saya asyik sama anda, nikahi diriku. Dengan nyebut nama Allah. Kebiasaan orang Arab, ikhwani afidhakumullah, berlaku sampai zaman sekarang bagi orang-orang yang tahu agama. Ketika mereka sudah meminta dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan laksanakan kecuali ketika mereka betul-betul tidak sanggup atau memiliki uzur yang tidak bisa untuk menjalankan permintaan sumpah dengan nama Allah. Karena mereka menghormati. Ya. As'alak billah ya akhi, ana minta antum dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut saya, temani saya berdakwah ke kota ini. Ya akhirnya ada apa minta sama anak dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah anak sudah minta sama ente. Berat bagi dia ikut. Karena meminta dengan menyebutkan lafzul jalalah. Yang dipakai adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengagungkan ini. Nah perempuan tadi, as'aluka billah, saya meminta kepadamu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nikahi aku. Fa'ahdhartu abaha. Saya datangi ayahnya. Allahu Akbar. Ini laki. Fajitu abaha. Saya datangi ayahnya. Fa'idha huwa faqir. Ternyata ayah orang fakir, miskin. Tak punya. Nah. Fa'akhbartuhu, saya kasih tahu dia, anakmu datang kepadaku nyebut nama Allah supaya saya menikahinya. Fazawwajani, pada saat itu pula ayahnya menikahkan saya. Kayak kita masak mie goreng. Pernikahan very instant. Salaf gampang. Untuk urusan kebaikan, ibadah gak ruwet. Gak banyak apa? Pertimbangan. Fazawajani, saya dinikahi. Fafariha bidzalika katsiran, sang bapak senang sekali. Tahu Abu Uthman bukan orang yang aneh, bukan orang yang nyeleneh. Anak muda yang dikenal. Baik akhlaknya, semangatnya. Fafariha bidzalika katsiran, dapat mantu orang yang seperti ini. Siapa yang gak bahagia? Senang sang bapak. Falamma dakhalat alayya. Perempuan itu kan datang pakai cadar. Dia enggak tahu wajahnya. Falamma dakhalat alayya, ketika wanita itu mendatangiku setelah akad nikah, dibuka tabir, fahidha hiya aura. Matanya juling. Arja, kalau jalan agak pincang. Kurang plus cacat, musyawah, wajahnya sangat jelek. Piye ini? Kira-kira piye ini? Pembatalan nikah di KUA. Juling, kurang, arja, pincang, cacat, musyawah, jelek sekali wajah. Fakanat lima habbatiha iyana. Tapi karena saking cintanya istriku kepada aku, kata Abu Uthman An-Nisaburi rahimahullah, tamna'uni minal khuruj. Saya ini sampai dilarang keluar rumah. Saking cintanya istriku kepadaku dalam keadaan seperti ini, Abu Utsman bahkan tidak boleh keluar dari rumah. Laki butuh hiburan, kadang duduk dengan teman-temannya, minum kopi, Arabica, espresso, Americano. Ini sudah keadaan kayak gitu dalam rumah, si istri betul-betul jaga. Tidak membiarkan saya keluar rumah. Fa'aqa'udu hifadhan liqalbiha. Saya pun ikut, tak turuti, duduk di rumah menjaga perasaannya. Wala udhhiru syai'an minal bughdhi la. Saya tidak menampakkan sedikit pun kebencian kepadanya. Wa ala jamaril ghadha, kata beliau. Minal bughdhi la. Padahal hatiku ini sudah berada di atas tungku, memendam kebencian kepadanya. Saya tidak menampakkan, tapi hatiku ini sudah di atas jamr, sudah di atas batu bara, ngempet bahasanya. Tapi saya tutupi, tidak saya tampakkan. Wabakiat ala dhalika khamsata asyara sana. Kehidupanku bersama dia terus berjalan sampai 15 tahun. Hatta matat. Sampai istriku wafat. Wa huwa arjul amali lillah hifzi liqalbiha. Itulah amalan yang saya harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pahalaku yang selalu menjaga perasaan hatinya. Kalau zaman sekarang mati satu tumbuh. Maka dari sini ikhwan ya fidhakumullah, rumah tangga itu tidak hanya modal cinta, butuh pengorbanan, perjuangan, pengabdian. Kebahagiaan datang kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Sesi pertama sampai jam berapa tadi? Hah? Sampai jam 2? Sudah jam 2 ini. Saya lanjut insyaallah sesi berikutnya. Berapa? 15 menit? 20 menit. Kebanyakan 20 menit. Baik, ila huna walhamdulillah. Alhamdulillah amin. Untuk sesi pertama telah selesai, insyaallah kita jeda 15 sampai 20 menit. Insyaallah akan kita lanjutkan sampai nanti asar. Insyaallah untuk sesi kedua akan merangkap dengan sesi tanya jawab. InsyaAllah nanti pertanyaan akan kami teruskan kepada Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi. Untuk pertanyaan yang masuk sebelum pukul 14.20, insyaallah akan kami teruskan kepada Ustaz Al-Hakamat Tamimi. Kepada hadirin yang ingin mengirimkan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengirimkan melalui WhatsApp Mahdal Hijrah di 0813-1744-5733. Diutamakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada siang hari ini, yakni membangun keluarga sakinah. Kemudian sekali lagi kami sampaikan untuk sekalian hadirin, untuk bisa kerjasamanya menjaga anak-anaknya. Sekali lagi kami dari panitia meminta tolong kepada hadirin untuk bisa menjaga anak-anaknya masing-masing agar tidak bermain, berisik, ataupun mengganggu jalannya kegiatan kajian kita pada siang hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. InsyaAllah sesi 2 akan kita mulai 15 atau 20 menit lagi.